Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Qala Syekh rahimahullah. Qala Allah Ta'ala inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun qalu ya waylana inna kunna taghin asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun kadhalika al'adab wal 'adabul akhirati akbar law. Lihat. Nah, mereka diwarisi oleh ayahnya kebun yang sangat banyak. Kemudian disebutkan mereka bertiga, dua diantaranya itu punya sifat seperti ini. Mereka ketika ingin panen, mereka berangkat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nah, pantalaku wahum yatakhafatun. Diam-diam. Nah, dan bahkan saling berbisik, saling mengesankan, alla yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Jangan sampai ada orang-orang miskin yang mendahului kamu. Jangan sampai ada orang-orang miskin yang mendahului masuk ke dalam kebun kamu. Artinya kalau haknya, ketika mereka panen tersebut, kalau ada orang-orang miskin, mereka diberi, dilapatkan bagian. Dalam ayat yang lain juga, ketika panen itu sudah ditunaikan zakatnya. Ini kalau tanaman. Kalau tanaman itu yaumah hasadih. Di saat dia panen, ditimbang. Kemudian kalau sampai 5 swat, lima wasak, dan diberi minum oleh hujan, bukan karena usaha untuk mencari air, ya, mempekerjakan orang, mengupah orang untuk mencari airnya, maka zakatnya 1/10 dari hasil panen tersebut. Nah, kalau kurang maka tidak ada zakatnya. Apalagi kalau dia sampai 5 wasat dipanen kurma, gandum, beras, ini padi, jagung, sagu, makanan pokoknya sagu. Kemudian ditimbang, ternyata diberi minum dengan upaya, dengan usaha, maka zakatnya 1/20% dari hasil panen tersebut. Nah, ini mereka saking bakilnya itu berbisik jangan sampai didahului oleh orang-orang miskin. Nah, jadi mereka berangkat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tetapi sampai di tempat kebun mereka tersebut, mereka terkejut luar biasa melihat kebun-kebun mereka hancur. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Jangan-jangan kita salah jalan, sesat, bukan ini kebun kita, bukan ini sawah kita, bukan ini ladang kita. Nah, bal nahnu mahrumun, bahkan kita terhalang untuk mendapatkan panennya. Nah, di saat itulah salah satu di antara mereka, orang yang paling pertengahan dalam artian dia seorang yang bertakwa, Nah, dia mengingatkan. Qala usnatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Nah, bukankah aku sudah katakan kepada kalian, mengapa kalian tidak bertasbih memuji Allah? Nah, disunahkan juga di dalam surat Al-Kahfi, setiap kali masuk ke kebun itu berzikir menyebut nama Allah, la quwwata illa billah. Nah, kemudian qalu, mereka pun mulai sadar diingatkan seperti itu, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, mengakui bahwa mereka berbuat zalim dengan merasa bahwa mereka akan mampu untuk mendapatkan panen. Ini mengingatkan kita juga, jangan bersandar kepada sebab, walaupun kita sudah mengupayakannya, yakin akan berhasil, tapi jangan mengandalkan sebab. Yang menciptakan sebab itu adalah Allah. Yang membuat, menciptakan akibat yang ditimbulkan oleh sebab itu juga Allah. Yang membuat sebab dan akibat itu berhubungan, itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak, bukan cuma satu dua kejadian bahwa Allah melepaskan hubungan antara sebab dan akibat. Bukan hanya satu dua. Nah, banyak dari kejadian ini yang Allah jadikan bahwa sebab itu tidak bernal, tidak ada hubungannya dengan akibat. Nah, artinya tidak membuat timbulnya sebuah akibat. Api yang membakar ternyata tidak bagi Ibrahim. Nah, lautan yang demikian dahsyatnya ternyata tidak membuat tenggelam terbenam mati Nabi Yunus alaihissalam, bahkan tidak menenggelamkan para sahabat. Banyak lagi yang lain. Jangan mengandalkan sebab, tapi beriman, bersandar kepada yang menciptakan sebab. Nah, ini mereka seperti itu. Nah, kadang sudah bersiap, tapi Allah menggagalkan keinginan mereka. Tapi mereka cepat sadar. Mereka cepat sadar, bertobat kepada Allah. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Kemudian fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Kemudian mereka saling menghadap satu sama lain dan saling mencela. Nah, apalagi menyalahkan orang lain. Dan tidak demikian buat hanya orang beriman. Ketika terjadi demikian, mereka kembali kepada dirinya. Ma'asawakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa banyak yang Allah maafkan dari kesalahan-kesalahan kita, tidak langsung dibalas oleh Allah. Nah, enggak, musibah-musibah itu menjadi kir, jadi yakni obat, peringatan bagi orang yang mukmin. Tidak perlu. Nah, ini mereka dalam keadaan semungkin, ya. Demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli dunia itu gampang panik. Nah, suka menyalahkan, akhirnya cari kambing hitam. Ini ahli dunia. Ya, Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Khamisah, Abdul Khatifah. Nah, jika sika falan tafas, kalau sudah ketusuk duri, bingung dia mencabutnya. Manuk sakitnya luar biasa, bingung dia gimana cara mengeluarkan duri yang di kakinya. Nah, ini hamba dunia. Nah, qalu ya wailana inna kunna taghin. Nah, maka celakanya kita dulu selama ini menjadi orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Tapi mereka bertobat dan asa kepada Allah, itu pasti. Dan mereka berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik, dan kita berharap kepada Allah. Ini mereka segera kembali kepada Allah. Tapi demikianlah adab, kadzalikal adab, wal adabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan adab di akhirat lebih berat lagi. Adab di akhirat lebih berat lagi kalau mereka terus dalam perbuatan mereka dan sikap mereka demikian. Apalagi yang didasari oleh sikap syok, kikir. Ini penyakit orang-orang yang dahulu. Nah, yang membinasakan mereka. Penyakit orang-orang dahulu yang membuat mereka hancur binasa. Karena kikir inilah mereka melumpahkan darah. Karena kikir ini mereka melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Karena kikir ini mereka memutuskan silaturahmi. Nah, Dan kikir itu disebutkan juga dalam riwayat itu tidak layak untuk disimpan oleh seorang pemimpin. Ya, tidak layak orang yang seorang pemimpin itu menjadi orang yang punya sifat bakhil. Ketika di kalangan sahabat Ansor, nah Rasulullah tanya, siapa sayyid kalian? Fulan, cuma sayang, dia bakhil. Nah, penyakit apa lagi yang lebih berbahaya daripada bakhil? Tapi pemimpin kalian adalah si Fulan, sayyid kalian adalah si Fulan. Diganti oleh Rasulullah, tidak layak. Nah, tidak layak pemimpin itu punya sifat bakhil, bakhil dengan jahnya, kedudukannya, bakhil dengan ilmunya, bakhil dengan, nah, apalagi dengan hartanya. Baik. Kadzalika al-'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ini kisah mereka ila akhiril qisah, kata beliau. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, inna balawna ha'ula'il kadzabin al-mukadzibin bil khair wa amhalnahum wa amdadnahum bima syi'na min malin wa waladin wa tuli umrin wa nahnu dzalik. Nah, kami menguji orang-orang yang mendustakan kebaikan ini, yang mengingkari kebaikan ini. Kami beri tempo mereka, diberi waktu. Wa amdadnahum, kami bantu mereka dengan apa yang kami kehendaki. Min malin wa walad wa tuli umrin wa nahnu dzalik. Ditambahi anak-anaknya banyak, hartanya banyak. Nah, orang-orang yang mereka, orang-orang yang mukadzibin ini, orang-orang yang zalim ini, itu seringnya orang-orang yang kufur nikmat ini, orang-orang yang ingkar, seringnya mereka merasa bahwa sebagaimana dikatakan oleh Allah, nusari'u lahum fil khairat, seakan-akan kami menyegerakan kebaikan kepada mereka, menyegerakan kebaikan kepada mereka, melihat nah tambahnya ini panjang umur mereka, semakin sehat misalnya, kemudian tambah banyak anaknya, tambah banyak hartanya. Nah, dalam keadaan dia tenggelam dalam kesesatan, dalam kejahatan, dalam kekufurannya. Nah, mereka mengira mereka mendapatkan kebaikan. Qala wa hadza, dan yang semacam itu, mimma yuwafiqu ahwa'ahum, yang cocok dengan selera mereka, hawa nafsu mereka. Nah, apalagi nafsu manusia ingin yang tenang, ingin yang lapang, ingin yang serba mudah. Ketika ditambahin demikian dalam keadaan dia tetap dalam bermaksiat, maka sungguhnya bukan sebagai kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Maka Allah dikatakan oleh beliau sini, la likaramatihim alaina, bukan karena kemuliaan mereka dalam pandangan kami, bukan karena Allah mencintai mereka, bal rubbana yakunu istidrajan lahum, bahkan itu seringnya menjadi istidraj buat mereka. Mereka diulur, nah, diulur, digiring kepada sesuatu yang mereka nanti tidak bisa mengelak lagi, tidak akan mampu untuk mundur lagi, mereka akan terus maju. Nah, ini istidraj. Kalau dibilang umpan, tidak mungkin ya, susah juga tidak dikatakan umpan, tapi yang seperti itu. Nah, dia disodori sesuatu, digiring sampai pada ketika dia pada puncaknya, tiba-tiba dia, nah, dia dibuat untuk merasakan sesuatu yang berbeda dengan yang diinginkannya. Ini namanya istidraj. Min haitsu la yas'urun, dari arah yang mereka tidak sadari. Nah, fa'tirarum bidzalik nadhiru ihtirari ashabil jannah. Nah, tertipunya orang-orang yang sesat, yang orang-orang yang menentang kebaikan. Nah, ini yang artinya yang jelas-jelas kufur dan iman. Yang di bawahnya juga demikian. Yang di bawahnya juga demikian, artinya tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Mereka yang menyimpang dari al-haq, dari jalan yang lurus, memilih jalan-jalan kebid'ahan, jalan-jalan kesesatan pun demikian. Itu pun demikian. Nah, karena satu kufuran itu kan bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman itu bertingkat-tingkat, kufur juga bertingkat-tingkat, bercabang-cabang. Ada yang sampai memang keluar dari Islam, ada yang tidak. Nah, ada misalnya kufur, kufur nikmat. Bid'ah itu termasuk bagiannya. Nah, bagaimana kita katakan, sering menyebutkan bahwa kemaksiatan itu nau min anwa' syirk. Maksiat itu nau diantara jenis syirikan. Iya kan? Nah, orang yang menjadikan hawa nafsunya, seleranya, dan pikirannya, akalnya, kemudian itu menjadi ilah. Apa ilah? Sesuatu yang dia jadikan sandaran, yang dia ikuti, yang dia taati, ya, yang jadi tumpuannya, itu kan jadi ilah. Nah, ketika dia Allah perintahkan demikian, tapi dia ambil jalan yang lain, apa artinya? Makanya dikatakan oleh para ulama itu sebagai bentuk kesyirikan. Nah, demikian pula ini ahlul bid'ah, ya. Nah, seperti itu juga. Nah, mereka orang-orang yang tersesat ini dari kalangan kufar Quraisy yang dimaksud di sini, tertipunya mereka dengan keadaan mereka, karena banyak anaknya, banyak pengikutnya, banyak hartanya. Nah, nabiru yusirah ya ashabil jannah, sama seperti tertipunya para pemilik kebun. Alladzina hum fiha syuraka, yang mereka di dalam kebun itu bersekutu. Ada beberapa orang pemiliknya, ada menyebutkan mereka bersaudara, tiga orang bersaudara. Nah, yang satunya itu adalah mengatakan kepada mereka, alam aqul lakum laula tusabbihun, yang lurus, yang lainnya yang bakhil ini tadi. Qala hina zahab thimaruha wa aina'at asjaruha, ketika buah-buahnya mulai ranum. Nah, pohon-pohon yang mulai rimbun. Wa ana waktu saramiha, dan telah sampai waktunya untuk dipanen. Nah, tiba waktunya mereka untuk memetik hasil. Wa jazamu annaha bi aydihim, dan mereka yakin itu di tangan mereka. Mereka akan mampu untuk diperhitungkan semua. Kan kalkulasi ahli dunia seperti itu, yang mengandalkan bertumbuh kepada sebab ini, dengan perhitungan demikian ini dia akan dapatkan ini. Merasa yakin, lupa kalau Allah menciptakan sebab tersebut, lupa kalau Allah membuat sebab itu berhubungan dengan akibat. Nah, akhirnya, nah, mereka merasa yakin. Wa tawwa'a amrahum, dan menjadi mudah urusan mereka. Wa annahu laisa thamma mani'un yamna'uhum minha, dan mereka merasa yakin tidak ada lagi penghalang untuk mereka mendapatkan ketika hasil dari yang mereka tanam. Walihada aqsamu wa halafu min ghairi istithna, oleh karena itu mereka berani bersumpah tanpa istithna. Apa istithna? Dengan mengatakan apa? Insyaallah. Ya, insyaallah. Ini kalimat yang bukan hanya sebagai tahqir, ya, juga sebagai bukan juga ta'lil, tapi juga tahqir bahwa itu pasti. Dan ini orang-orang yang punya azimah, hati yang kuat, ya, keyakinan sifat kepada Allah, seringnya mereka kadang-kadang tidak menyebutkan istitsna. Kenapa? Sudah yakin bahwa akan berhasil. Misal Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika menghasung para sultan penguasa untuk menghadapi Tatar. Kalian pasti menang, jangan takut, kalian akan berhasil mengusir mereka, menghancurkan mereka. Para pengusir mengatakan, "Qul ya syekh, insyaallah, la insyaallah ta'alikan bal tahqiqan." Dia tegaskan bahwa dia tidak mengucapkan insyaallah bukan karena ingin mentaklik, tapi memang yakin. Nah, bersandar kalian kepada Allah, kemudian minta pertolongan kepada Allah, pasrah kepada Allah, lain jalankan semua usaha yang telah ditetapkan, kemudian kalian gempur mereka, pasti menang. Qul insyaallah, bukan insyaallah ta'alikan, tapi tahqiq, kata beliau. Nah, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Tatar, ya, dan membuat mereka kalah. Nah, ini termasuknya. Nah, tapi di sini mereka merasa dalam keadaan-keadaannya tidak, bukan orang-orang yang suka kepada Allah, kufur kepada Allah, mereka bersumpah merasa yakin akan berhasil meraihnya. Walanya statnun, tanpa mengucapkan insyaallah. Nah, tanpa mengucapkan insyaallah. Kalau tidak mengucapkan insyaallah ini, dalam peristiwa Bani Israel ketika mereka diperintahkan oleh Nabiullah Musa, bahkan wahyu Allah akan menyembelih seekor sapi. Ya, setelah mereka berulang-ulang bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, kemudian ma launuha, kemudian yang terakhir ma hiya, innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Kalau mereka tidak mengucapkan insyaallah, mereka betul-betul tidak akan pernah bisa menemukannya. Dibalas oleh Allah, ya, tidak akan pernah menemukannya. Nah, ini juga, seperti ini gambarannya. Demikian juga, ya, ucapan Fir'aun kepada Nabi Musa, Nanti kalau kalian, kalau misalnya kamu sudah lepaskan kami dari kesulitan di apa namanya hukuman-hukuman adab Allah yang datang, kutu, kodok, kemudian apalagi darah, belalang, nanti kami beriman. Ternyata tidak, ya, yang mereka tidak membutuhkan istisna, akhirnya mereka melanggar. Nah, di sini, nah, mereka merasa yakin annahum sayasrimunah, bahwa mereka akan memanennya, menuainya. Ay yajidunah ma'musunab, musunab, musbuhin. Nah, mereka akan memetiknya, mendapatkan hasilnya di pagi hari. Walam yadru, mereka sama sekali tidak tahu annallaha bil mirsad, bahwa Allah mengintai, mengawasi mereka. Wa annal adaba sayakhlifuhum alaiha, dan bahwa azab itu akan menggantikan mereka pada kebun-kebun itu. Wa yubadiruhum ilaiha, dan akan mendahului mereka mendatangi kebun-kebun tersebut. Fatafa alaiha ta'ifun min rabbika, ay adabun nazal alaiha laylan. Akhirnya kebun itu dikepung, ya, dicari oleh apa yang di, dari satunya ini kepungan oleh dari sisi Rabbmu, yaitu turun kepadanya adab di malam hari. Wahum na'imun, dalam keadaan mereka tidur. Fa'abadaha, lalu adab tersebut menghancurkan kebun-kebun tadi. Wa'atlafaha, dan merusaknya. Fa'atlahat kasarim, esok paginya mereka seakan-akan seperti ingin memetik, mau menuai, mau memanen. Aikan lailil mublim, nah, seperti di malam hari yang gelap. Zahabatil asyar wa tamar taib, fa'atlahat kasarim, akhirnya fa'atlahat kasarim, kembali kepada kebun yang ke-6. Fa'atlahat kasarim, akhirnya kebun-kebun tadi yang telah dikitari oleh adab Allah tadi, seperti sarim, itu dalam keadaan gelap, hanya sudah hancur. Sarim maknanya masrum, sarim maknanya masrum, seperti ar-rajim, ar-rajim maknanya marjum, rajim di mana marjum. Nah, di sini sarim maknanya juga demikian, masrum artinya sudah hancur, sudah dirusak, sudah ditebang, sudah dituai. Seperti ini juga disebutkan di dalam apa namanya ayat-ayat yang lain. Kalam tahuna bil amsi, seakan-akan tidak pernah ada kebun itu sebelumnya. Kenapa? Sudah dilalap oleh adab di malam hari. Wahum na'imun, zahabatil asyar wa tamar, hilang. Nah, pergi sudah pohon-pohon dan buahnya. Hadza wahum la yas'urun, hal ini dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Di hadzal waqi'il mulim, nah, menghadapi kenyataan yang sangat menyakitkan ini. Walihada tanadaw fiha fima bainahum lamma aswahu yaqulu ba'duhum li ba'd, nam ubdu ala hartikum in kuntum sarimin fantalaku fasidina lahu wahum yatakhafatun. Nah, nah, oleh karena mereka tidak menyadari kejadian tersebut, ya, mereka saling memanggil, ya, antara mereka ketika masuk pagi hari, bangun pagi, bangun tidur, mereka berkata satu sama lain, berangkatlah kalian ke ladang-ladang kalian kalau kalian mau sarimin, mau memanen. Fantalaku, mereka pun berangkat sengaja menuju ke kebun-kebun itu. Wahum yatakhafatun, dalam keadaan berbisik. Fi ma bainahum, antara mereka. Walakin yamna haqqallah, nah, tapi lakin biman'i haqqillah, untuk mencegah, menghalangi hak Allah. Wa yaqulun, dan kata mereka, alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin, jangan sampai masuk kepada kalian pada hari ini orang-orang miskin. Ai nam yukiru qabla intisharin nas, atau bakaru, nam bakaru qabla intisharin nas, mereka berpagi-pagi. Nah, lainnya orang Jawa pemeruputnya, pagi-pagi sekali mereka sudah berangkat. Nah, gasi betul-betul niani betul-betul belum nampak lagi tanah, terang tanah itu mereka sudah sampai. Watawasau, bahkan saling berpesan, ma'adalika bimanul fakhara wal masakin, untuk mencegah jangan sampai orang-orang mikir fakir dan miskin masuk. Nah, wamin sidati hirsihim wa bukhlihim, itu karena besarnya kebakulan dan besarnya antusias mereka kepada harta. Annahum yatakhafatuna bihadzal kalam mukhafatah, mereka berbisik dengan kalimat-kalimat ini secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang mengetahui. Khaufan an yasma'u an yasma'ahum ahad fayukhbiru al-fuqara, nah, khawatir kalau nanti didengar orang lain kemudian disampaikan kepada orang-orang miskin. Nah, ini mereka. Nah, wa qadaw fi hadhihi al-halah asy-syani'ah wal qasawah wa 'adam rahmah ala harbin qadirin. Mereka pun berangkat lagi dalam keadaan yang buruk ini, dalam keadaan hati yang kaku. Nah, kasar, tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang, tidak teringat pada bahwa di dalam harta tersebut ada jatah orang lain. Nah, ada hak orang lain. Nah, harta yang kita upayakan, harta yang kita miliki yang datang jatuh ke tangan kita itu adalah hak harta Allah. Di dalamnya ada hak-hak orang lain, fuqara wal masakin. Nah, mungkin kerabat kita, mungkin orang tua kita, mungkin nah, saudara-saudara kita yang memerlukan selain dari anak dan istri. Ala harbin qadirin ay ala imsaki wa man'in li haqqillah, untuk menahan dan menghalangi hak Allah jangan sampai keluar. Jazimin bi qudratihim 'alaiha, dalam keadaan mereka merasa yakin mampu untuk menahan memilikinya. Falamma ra'awha 'ala al-wasf alladhi dzakara Allah as-sarim qalu min al-hayra wal-inzi'aj inna ladallun ay sa'ihun. Nah, ketika mereka melihatnya dalam keadaan disebutkan oleh Allah itu as-sarim, sudah dalam keadaan masrum, tertuai, sudah ini hancur, sudah seakan-akan sudah enggak pernah ada, seakan-akan tidak pernah tertanami. Lalu dalam keadaan kebingungan dan goncang, mereka berkata, sungguh kita tersesat ini, ta'if anha, salah jalan ini, bukan ini kebun kita. La'alla ghairuha, barangkali ini kebun yang lain orang punya. Enggak mungkin orang tadi malam masih sore kemarin masih panen, masih subur, enggak ada bencana, kita enggak tahu. Nah, itu dalam keadaan merasa ya yakin. Falamma tahaqqaquha wa raja'at ilaihim aquluhum qalu bal nahnu mahrumun. Ketika mereka memastikan, melihat dengan betul tanda-tandanya ini memang kebun mereka, mereka kembali akalnya, baru mereka lihat. Nah, mereka mengatakan, bukan, ini memang kita dihalangi minha untuk mendapatkan panennya. Fa'arafu hina idzin annahu uqubah. Nah, mereka kenal ketika itu bahwa itu adalah uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Nah ini peringatan. Dan alhamdulillah dalam keadaan seperti ini nanti masih di dunia itu segera sadar. Orang yang mukmin akan melihat demikian yang kejadian seperti ini, kembali dia kepada dirinya. Raja'at ilaihim aquluhum, kembali akalnya, kembali kesadarannya. Semuanya adalah sebabnya adalah dari kesalahannya. Maka dia istighfar dan minta ampun kepada Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini dulu insyaallah kita lanjutkan pada lanjutan. Nah, ini gambaran kita, jangan bersandar kepada sebab. Allah yang menciptakan sebab tersebut dan Allah yang membuatnya berhubungan dengan akibat. Betapa banyak sebab itu putus dari akibatnya. Akibat itu tidak ada sebabnya. Nah, Maryam binti Imran, dari mana dia dapatnya rezeki? Keluar dari masjid aja enggak. Dia dalam mihrab, tapi datang rezeki. Musim panas, buah-buahan musim dingin. Di musim dingin, buah-buahan musim panas. Kemudian datang, dia keluar dari Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, keluar dalam keadaan menggendong anak dan kadang dia tidak pernah menikah. Ya? Itulah dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.